Saya selalu berdoa supaya tok saya mati cepat. Jahat juga rapot tuyu ni. Saya tak tahan dah, dia selalu mencaci ulama. Kalau dia hidup, itu menurut buat dosa dengan mencaci ulama. Saya siang kat dia, saya nak tanya, boleh tak saya berdoa supaya tok saya mati cepat dan boleh kita dan bolehkah kita mencaci ulama? Mencaci ni, tak usah kata ulama, mencaci binatang pun tak boleh. Faham? Ha? Ha, caci binatang, hina binatang tak boleh. Tak usah kata hina ulama. Nak, mu tak usah hina ulama, mu hina posmen dosa dah. Nak, ha, mu hina orang tanah padi haram dah. Apatah lagi ulama. Ha. Tapi oleh kerana gitulah berjayanya pihak sekular barat menanamkan perasaan sama taraf ulama dengan manusia biasa. Akhirnya hilang kehormatan. Nak, ha.